بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله, أما بعد. Adab yang keempat kemarin apa? Indah ya. Muhammad Kalim bang. Nah, hendaknya berusaha untuk memenuhi hak-hak muallim, gurunya, syekhnya, dan tidak melupakan keutamaan dan budinya. Baik. Yang kelima, khanifillah al-khamis, an yasbiru ala jafwatin tasduru min syekhihi aw su'i khuluqin wala yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa husni aqidatih. Poin yang kelima ini akhwanifillah berhubungan dengan apa? Kesabaran dalam menghadapi kerasnya guru. Dikatakan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah, hendaknya dia bersabar atas kekerasan yang muncul dari gurunya atau adab yang buruk. Nah, yang dia lihat misalnya. Dan jangan sampai hal tersebut menghalangi dia dari mulazamah dalam keadaan akidah syekhnya itu akidah yang bagus. Taib. Wala yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Jangan sampai ketika melihat kerasnya syekh, baik itu karena dimarahi dia atau karena dihukum dan seterusnya, dan sampai yang demikian menjadikan dia terhalangi dari bermulazamah untuk mengambil ilmu darinya. Naam. Dan jangan sampai menghalangi dia dari apa? Keyakinan yang bagus terhadap syekhnya. Ini lebih tepat. Wa husni aqidati, yaitu keyakinan tentang bagusnya guru. Naam. Karena sebagian kaum al-khanifillah tidak bisa untuk dikerasi, dalam artian ketika mendapatkan kekerasan sedikit langsung apa? Langsung mental, langsung lari. Dan ini salah satu sebab dia terharamkan dari ilmu. Nah, terharamkan dari ilmu. Karena yang namanya na'am alim, ya butuh seorang juga bersabar. Dulu sebagian ulama hadith ikhwanifillah, na'am taib, bahkan menguji kesabaran muridnya dengan banyak hal. Na'am taib, sebagiannya ikhwanifillah, kalau dalam majlisnya ada keributan sedikit, sudah enggak mau ngajar. Makanya para talibah enggak berani bergerak. Nah, satu saat datang, na'am, talib jadid ikhwanifillah, murid baru. Padahal ini kebiasaan syekh itu meludah ke arah kirinya, dia duduk di arah kirinya. Nah, duduk di arah kiri. Nah, di salah satu pembicaraan mungkin karena taib butuh untuk meludah dan itu kebiasaan beliau ke arah kiri. Nah, murid ini yang baru ini datang di arah kiri, kena ludah terus. Tapi yang lainnya pokoknya jangan kamu pergi. Kalau pergi kita tidak dapat faedah semuanya. Selama dan kalau melakukan daya gerakan yang membuat ribut. Nah, siapa ini PR-nya? Nah, dalam kisah siapa ini daya dicari. Daya tugasnya ini. Kisah yang masyhur kan. Menunjukkan sabarnya. Nah, demi mendapatkan faedah. Sebagian yang lain lagi, dan sampai ditendang ya khanifillah. Nah, tiga orang datang dari ulama hadith. Ini murid-murid penuntut ilmu kibar, penuntut ilmu yang mumpuni dalam ilmu hadith, datang ke seorang syekh. Nah, dan tiga orang ini punya sifat berbeda-beda, tapi satu orang sifatnya memang rata-rata apa sedikit memang apa dia lumayan bandel dalam artian ingin nguji syekhnya. Yang lainnya tidak berani dalam artian punya adab, punya warok. Pokoknya syekh itu memang mumpuni. Sudah tidak usah kita uji, nanti kena batunya. Nah, tetap dia mau nguji, dia start ke syekhnya dengan dapat hadis dan dibolak-balik. Bacakan ke syekhnya, hadis ini syekh bagaimana? Dibolak-balik, dibetulkan semuanya oleh syekhnya. Nah, taib. Akhirnya apa? Paham syekhnya, orang ada ini mau menguji saya. Marah. Adapun fulan, dia seorang beradab, tidak mungkin. Adapun fulan, dia seorang yang warok. Tinggal satu ini ditendang sampai nah, jungkel ya. Nah, tidak ada kemungkinan kecuali orang ini. Akhirnya jungkir. Coba apa? Nah, dia tidak marah. Bahkan setelah itu bangkit dan mencium gurunya. Tendangan ini lebih aku sukai daripada nah, demikian. Nah, ini PR-nya kisah siapa? Besok. Nah, siapa gurunya? Siapa tiga orang tersebut? Ini salah satu contoh tentang apa? Harus sabar dan keras. Nah, baik. Qala wa yata'awwalu af'alahu allati yanharu anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Hendaknya dia berusaha untuk apa? Untuk mentakwilkan perbuatan-perbuatan syekh yang nampaknya na'am yang benar itu menyelisih hal tersebut. Dibawa kepada takwil yang paling bagus. Selama mungkin ikhwan fillah dan tidak menyelisihi syariat. Taib. Karena sebagian orang misalnya na'am pada syekh telat misalnya. Telat datang sholat. Sebagian orang wah syekh kok telat datang sholatnya. Na'am. Taib. Hendaknya dibawa kepada takwil yang bagus. Oh, beliau sedang kesibukan. Atau beliau ada na'am. Taib ya, namanya manusia terkadang nah karena terlalu capek ketiduran. Nah, karena sebagian kaum ikhwan fillah yang dilihat adalah sisi apa? Sisi kekurangan ya tidak. Sisi kekurangan. Ah, sudah enggak usah belajar sama Syekh fulan atau sama na'am guru fulan. Dia kalau salat telat-telat misalnya. Dan nah memang pas dia datang pas telat. Mungkin. Nah. Nah, ini dari syaitan. Kemudian diketahui kebaikan akidah dan kebaikan ilmu yang ada padanya ya. Dan seorang berusaha membawa kepada yang paling bagusnya. Tain. Qala wa yabda'u huwa an jahwati syekh bil i'tidhar. Dan hendaknya dia mengawali nah kerasnya syekh atau kakunya syekh dengan memberikan uzur. Nah, taim memberikan uzur kepada syekhnya ketika syekhnya kaku atau keras. Karena terkadang khonifillah seseorang yang biasa lembut pun pada kondisi-kondisi tertentu kok tiba-tiba kaku, bisa saja. Karena sedang capek atau sedang sibuk atau karena banyak hal yang menjadi beban dan seterusnya. Maka hendaknya yang demikian diperhatikan. Terkadang seorang bertanya, jawabannya enak. Nah, tapi pada kondisi yang lain bertanya, jawabannya tayyib ringkas-ringkas saja misalnya. Nah, sedikit kaku. Nah, ini harus melihat kondisinya, bukan kemudian nuntut. Nah, mengejar. Harus seorang apa? Melihat kondisi na'am syekh hadis seorang alim khanifillah dalam masalah ini sehingga dia bisa mengambil faedah yang sempurna. Qala wa taubati mimma waqa'a wal istighfar. Dan taib mengawali dengan taubat dari apa-apa yang terjadi dan istighfar memintakan ampun. Wayansibul mujiba ilaih wa yaj'alul 'ataba fihi alaih fa inna dhalika amqa li mawaddati syaikhihi wa ahfadha li qalbi wa anfa'a lit talibi fi dunyahu wa akhiratihi Dan hendaknya dia menisbahkan perkara yang menjadikan kerasnya syekh atau kakunya syekh kepadanya itu adalah dirinya. Dalam artian murid ini yang menjadikan sebab hal tersebut. Oh, ini salahku, mengakui. Dan menjadikan apa? Celaan tadi kepada diri sendiri. Oh ini salah saya, minta maaf dan seterusnya. Sebab sebetulnya demikian itu akan apa? Lebih menjaga kecintaan syekh kepadanya dan menjaga hatinya serta bermanfaat bagi talib baik di dunia maupun akhiratnya. Wa 'an ba'di salafi man lam yasbir 'ala dhulli at-ta'limi baqiya umruhu fi 'amayatil jahalati. وَمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِ آلَ أَمْرُهُ إِلَىٰ عِزِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Taib. Dan atar ini, khalifillah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dinisbahkan kepada Al-Asma'i. Cuman sanadnya ada Muhammad fi mundar ar-ribati, kalau yang dimaksud adalah perkataan al-Asma'i. Dan sudah telah kita lewati dalam tibyan, disebutkan oleh Imam Nawawi tanpa menukilkan siapa yang mengatakannya. Berarti kita tidak menjazm apakah ini nisbah kepada Asma'i atau yang lain. Cuma jelas maknanya ikhwanillah. Yaitu man lam yasbir ala dhulli ta'limi baghiya umruhu fi amayatin jahala. Siapa saja yang tidak bersabar di atas kehinaan belajar, maka umurnya akan terus-menerus berada dalam kegelapan kebodohan. Namanya orang belajar yang merendah kepada yang dia mau mengambil ilmunya. Baik, kita perhatikan mereka-mereka ahli tasawul, khalifillah. Orang-orang yang suka minta. Saat kadang merendahkan diri bukan main. Agar bisa apa? Bisa mengambil harta orang yang mau diminta. Memelas dan seterusnya. Ini pada perkara dunia. Pada perkara dunia. Apalagi pada perkara yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat berupa ilmu. Kalau seorang tidak bersabar, khanifillah, untuk merasakan rendahnya dalam menuntut ilmu atau hinanya dalam menuntut ilmu, maka umurnya akan apa? Akan terus-menerus dia berada di atas kejahilan. Bagaimana telah kita lewati. Sebagian ulama sangat enggan khanifillah untuk mendatangi misalnya para raja-raja yang kemudian memanggil ulama untuk misalnya privat anaknya. Yang mau belajar datang. Ini contohnya. Bahkan ketika datang bertanya tapi tidak mempedulikan dan tidak memuliakan ilmu, ini juga tidak perlu dimuliakan. Karena ilmu, khalifillah, seorang yang menginginkannya harus memuliakan orang yang membawanya. Tapi waman sabaru alaih, siapa saja yang bersabar di atas kerendahan dalam menuntut ilmu, ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah, maka perkaranya itu akan mengarahkan kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Ini jelas. Qala wa li ba'dihim, dan sebagian mengatakan dalam bait syair, isbir lida'ika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta mu'allima. Ini diibaratkan kita dengan seorang tabib, kita sakit. Nah, dikatakan isbir lidaika in jafauta tabibahu. Bersabarlah demi penyakitmu jika bahasa orang tabib, seorang dokter bersikap keras kepadamu. Duduk. Nah, mentayin misalnya mau disuntik misalnya, ya, sabar. Kadang dokter ada yang keras, ada yang kasar misalnya. Sudah enggak usah, enggak jadi berobat aja, ya sakit terus. Padahal misalnya tabibnya cuma itu. Ini maksudnya isbir lidaika in jafauta tabibahu. Wasbir li jahlika in jafauta mu'allima, dan bersabarlah demi kejahilanmu. Dalam artian demi kejahilan ini bisa hilang apabila seorang mu'allim itu bersikap keras kepadamu. Nah, dan syair ini tidak didapati nisbahnya kepada siapa. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalaltu taliban fa'ajaztu maghluba. Aku merendahkan diri ketika aku menuntut ilmu, kemudian aku pun mulia tatkala aku dicari orang yang menuntut ilmu. Yaitu maghluba tatkala aku dicari. Karena ketika seorang telah memiliki ilmu, dia akan dicari manusia dan dia akan mendapatkan kemuliaan di situ. Walaupun asar ini mengkotek, pada sanadnya terjadi keterputusan antara Muhammad bin Salam dan Ibn Abbas. Wa qala qablahu innal muallima wattabiba kilayhima la yansahani idha huma lam yukrama. Dan dia mengatakan sebelumnya, ini harusnya khanifillah di atas hubungannya dengan baik di atas. Nah, sebelum isbir lidaika in jafauta tabibahu. Nah, isbir. Nah, lidaik. Ya, karena kita ingin sakit, kita ingin sembuh dari penyakitnya bersama. Taib. Dalam kitab ini pengharap katanya kan tidak pas. Isbir lidaika in jafauta tabibuhu wasbir lijahlika in jafauta mu'allima. Karena mu'allima harus di fathah berhubungan dengan darurah syariah. Kemudian sebelumnya innal mu'allima wat tabiba kilayhima la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang muallim atau tabib, guru atau dokter, ikhwanillah, kedua-duanya tidak akan yansahan, tidak akan mengarahkan kepada yang baik apabila keduanya tidak dimuliakan. Dan ini memang ikhwanillah, kita kadang kalau datang ke dokter kok ngayal, akhirnya jadi enggak beres, kadang malah bisa-bisa harusnya dikasih obat. Nah, biar sembuh malah dikasih obat semakin parah misalnya. Kalau jadi jengkel misalnya, bisa saja. Nah, biasanya berusaha untuk bisa mengambil hatinya agar mendapatkan kebaikan. Wa qala Mu'affal ibn Imran, matalul ladhi yadhahu 'alal 'alimi مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. Mu'affal bin Imran mengatakan, permisalan orang yang marah kepada seorang alim seperti seorang yang marah terhadap Asatin al-Jami'. Yang dimaksud dengan asatinil jami' yaitu a'midatuhu allati yakumu 'alaiha wal 'adah annaha a'midatun kibar, falladhi yaghdabu 'alal 'alimi مثل الذي يغضب على هذه الأعمدة فإن غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الأعمدة منه. طيب, jadi maksudnya asatinil jami' yaitu na'am adalah tiang yang besar ikhwanifillah pada suatu masjid jami'. Asatinil jami' maksudnya tiang penyangga utama masjid jami'. Jadi seorang yang marah kepada seorang alim seperti orang yang marah kepada tiang penyangga ini. Apakah tiangnya na'am mendapatkan kemandorotan? Tidak. Tapi dia sendiri kalau kemudian ditendang, diambrukkan, dia sendiri juga ambruk. Nah, terkena reruntuhannya. Baik. Jadi maksudnya kemarahan kepada seorang alim dorongnya kembali kepada diri sendiri. Itu maksudnya. Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu qila li Sufyan ibn Uyainah inna qawman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdhabu 'alaihim yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Faqala lil qa'il hum hamqa idhan mithluka in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Hum hamqa idhan mitluk in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Dan asal ini sahih. Imam Syafi'i mengatakan khanifillah dikatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah, ada seorang yang berkata kepada Sufyan ibnu Uyainah, perhatikan ini, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardh, sungguhnya kaum yaitu orang banyak mendatangi engkau dari berbagai penjuru bumi, taghdhabu 'alaihim, kemudian engkau marah kepada mereka, yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Nah, mereka apa? Hampir-hampir akan meninggalkan engkau, ya hampir-hampir akan pergi dan meninggalkanmu. Dan ini kebanyakan apa? Gambaran orang-orang bodoh. Gambaran orang-orang bodoh tatkala dia mau mengingkari kemungkaran atau hal-hal yang lain, khawatir manusia pergi dari dirinya. Nah, tayyib, yang pantas untuk dimarahi, ya dimarahi. Pergi atau tidak pergi, silakan. Nah, faqala lil qa'il, maka beliau mengatakan kepada orang yang berkata, hum hamqa idzan mithluk. Mereka bodoh jika demikian seperti kamu. Intarakum, jika mereka meninggalkan, ma yanfa'uhum li su'i khuluqi, tidak akan na'am tayyib memberikan kemanfaatan bagi mereka. Na'am tayyib dikarenakan jeleknya akhlakku. Dalam artian seandainya mereka pergi, kepergian itu pun apa? Tidak akan bermanfaat bagi mereka. Tapi jika mereka mau tetap tinggal, nah ketika dimarahi tetap tinggal, mereka akan tetap bisa mendapatkan manfaat. Ini maksud perkataan Sufyan ibn Uyainah. Karena yang butuh sabar. Waqala Abu Yusuf Nabi Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, nah, termasuk teman dekat Abi Hanifah. Abi Yusuf mengatakan khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum wa 'adda minhum al-'alimu liyuktabasa min 'ilmih. Lima golongan yang wajib atas manusia untuk mudarah terhadap mereka. Dalam artian mudarah ikhwanifillah berusaha untuk apa? Bersikap halus na'am terhadap mereka agar apa? Agar mereka bisa senang dan nyaman. Taim. Dan menghitung di antara mereka adalah al-alim, seorang alim untuk bisa diambil ilmunya. Karena seorang yang memiliki jiwa lapang, hati senang, tentunya untuk memberikan faedah, dia apa? Dia akan senang akan faedah. Taib. Barakallahu fiikum. Nah, ini adab yang kelima, yang intinya seorang hendaknya bersabar dalam menghadapi apa kerasnya dan seorang pengajar untuk bisa mendapatkan faedah. Nah, wallahu ta'ala.